dan kejadian demi kejadian yang telah kita lewati dalam kehidupan ini. Seperti kegembiraan, kesenangan, kesedihan, kesempitan, kelapangan, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal yang lainnya. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka selama itu pula kita akan melalui hal-hal yang disebutkan tadi. Inilah yang disebut dengan tabiat kehidupan dunia. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada yang akan membuat kita tetap kokoh, tetap kuat di atas agamanya, istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jal, kecuali dengan kita bersandar diri kepadanya, bertawakal kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya, kecuali kekuatan dan daya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tawakal, maka Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dalam mendatangkan segala kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan, baik yang menyangkut urusan-urusan dunia ataupun yang menyangkut urusan-urusan akhirat. Semua urusan yang kita hadapi, urusan dunia atau juga urusan akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas untuk kita jadikan sandaran kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan tawakal. Kemudian dalam kitab At-Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani rahimahullah, beliau mengatakan at-tawakkalu huwa ath-thiqatu bima 'indallah wal ya'su bima 'indannas. Tawakal adalah berarti ath-thiqah, menanamkan kepercayaan. Bima 'indallah, terhadap apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berputus asa terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak akan pernah habis. Sedangkan apa yang ada di tangan manusia, sebanyak apapun itu, pasti akan ada habisnya dan ada batasnya. Sekalipun manusia itu berkumpul di satu tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis ketika Allah memberikan semua apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat yang ke-96, ma 'indakum yanfudu wa ma 'indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan habis. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal itu akan tetap ada. Tidak akan pernah habis. Ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala urusannya adalah orang yang ada dalam hatinya keyakinan bahwa semua perkara ini ada di tangan Allah, dalam genggaman Allah, la dhar wala nafi' wala mu'ti wala mani ghairallah. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan, tidak ada yang dapat memberi kemanfaatan, tidak ada yang menahan, tidak ada yang memberi kecuali Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya akan merasakan ketenteraman, kenyamanan, ketenangan. Tidak ada yang ditakutinya, karena dia sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Dia akan yakin apapun yang datang dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang baik. Maka tawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan dalam segala hal. Dalam segenap aktivitas kita. Namun para ulama menyebutkan ada beberapa hal di mana tawakal sangat dituntut di dalamnya. Di antaranya yang pertama, fi talabir rizqi, dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari segala macam kesulitan. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka cukuplah baginya Allah Azza wa Jalla. Apapun yang didapatkannya dari rezeki, maka itu yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut, tidak khawatir. Berangkat keluar dari rumah untuk mencari rezeki dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang didapat pada hari itu, maka itulah yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, inda liqa'il 'adu. Tawakal sangat dituntut ketika menghadapi musuh. Minal kuffari wal munafikin wal musyrikin, musuh seperti orang-orang kafir, munafik, musyrik dan seterusnya. Inilah yang membuat mengapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya tidak gentar ketika dikabarkan kepada mereka bahwa kaum musyrikin sudah mengepung mereka di luar kota Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran ayat 173, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya bahwa sesungguhnya musuh-musuh sudah mengepung mereka. Maka takutlah. Takutlah kepada musuh. Tetapi apa yang terjadi? Fazaduhum imana. Keimanan mereka justru bertambah. Keimanan Nabi dan para sahabatnya justru bertambah. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dia sebaik-baik penolong. Dia sebaik-baik pelindung. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kita di masa-masa sekarang ini butuh untuk bertawakal, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mendengar, banyak berita tentang kondisi negara kita. Bagaimana carut marutnya. Berita-berita seputar kekacauan yang terjadi. Banyak orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kedaulatan negara kita. Entah itu dari komunisnya atau Syiahnya atau Khawarij terorisnya atau orang-orang kafirnya. Kita butuh untuk menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut menghadapi musuh-musuh itu. Teruskan atau jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak perlu takut menghadapi musuh. Bagaimanapun besarnya makar komunis, makar Syiah, makar teroris Khawarij, maka tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat makar, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun membuat makar. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Makar Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan dengan makar mereka. Yang dibutuhkan dari kita semua adalah segera mendekatkan diri kepada Allah, lakukan ketaatan, perbanyak amal saleh. Kita tidak punya kekuatan kecuali ini. Apa yang membuat kita menang menghadapi orang-orang kafir? Yang membuat kita menang menghadapi mereka adalah karena al-iman, karena ketaatan, karena amal soleh yang kita lakukan. Umar ibn Abdul Aziz, beliau rahimahullah pernah mengatakan bahwa kita menang melawan musuh-musuh Allah adalah karena kemaksiatan dan dosa yang mereka perbuat. Karena mereka melakukan dosa, mereka melakukan maksiat, melanggar Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah, maka mereka tidak ditolong oleh Allah. Kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka karena itu. Bukan karena kekuatan persenjataan yang kita punya. Bukan karena kekuatan materi yang ada pada diri kita. Karena itu, hanya satu kuncinya, tawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya adalah 'inda nuzulil bala. Tawakal sangat dituntut ketika datang musibah, bencana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, musibah, maka kita harus bersabar dan bertawakal. Sehingga hasil akhirnya menjadi baik bagi kita semuanya. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Kalau mereka ditimpa kebaikan, mereka bersyukur. Sehingga menjadi kebaikan bagi mereka. Dan kalau mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa kemudaratan, ditimpa bencana, mereka bersabar. Sehingga itu pun menjadi kebaikan baginya. Semua urusannya adalah baik. Ini ciri orang-orang yang beriman. maka bersabar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata para ulama, tawakal dituntut inggal marad, ketika seseorang ditimpa sakit. Ketika seseorang ditimpa sakit, butuh untuk tawakal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah yang telah menyembuhkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sebuah penyakit kepada kita, maka kemudian kita sehat, sembuh dari penyakit tersebut, maka kita harus mengatakan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyembuhkannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian tawakal juga dituntut ketika seseorang hendak mencari pasangan hidup, yang laki-laki, yang wanita. Ini membutuhkan tawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsalatsatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada tiga golongan yang menjadi hak bagi Allah untuk membantunya. Salah satu dari tiga golongan itu adalah orang yang hendak menikah dengan tujuan menjaga kesucian diri. Subhanallah. Ini tujuan yang mulia. Ini niat yang luar biasa. Ingin menikah dalam rangka menjaga kesucian diri. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya, maka kita bertawakal kepadanya. Serahkan urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu memiliki satu tekad, memiliki satu keinginan, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mempermudah segala urusan kita. Ada banyak buah yang bisa kita petik dari tawakal kepada Allah. Di antaranya adalah an-nasr, pertolongan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 160. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kalau kita bertawakal, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Permasalahannya bagaimana agar Allah memberikan pertolongan kepada kita? Jawabannya dengan tawakal kepadanya. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan di dunia ini. Tidak ada hal yang bisa membuat kita berjaya di dunia ini kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu pengetahuan yang kita miliki, bukan karena harta benda yang kita miliki. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tetaplah makhluk yang lemah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sebanyak apapun ilmu pengetahuan kita, tetaplah sedikit. Karena Allah menyatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang telah diberikan kepada kalian dari ilmu pengetahuan itu sesungguhnya sangatlah sedikit. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, tetaplah fakir. Tetaplah miskin kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fakir di sisi Allah. Tidak punya apa-apa. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Karena itu jika kita menginginkan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka cara yang harus kita tempuh adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal akan membuahkan pertolongan Allah azza wa jal. Wa iyakhzulkum, kata Allah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan kalian, tidak memberikan pertolongan kepada kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang akan dapat memberikan pertolongan kepada kalian? Wa 'alallah falyatawakkal almu'minun, maka hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dulu saat hendak dimasukkan ke dalam kobaran api, Allah subhanahu wa ta'ala menolong beliau. Kunu ya narukuni bardaw wasalama. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan api yang bisa memberikan keselamatan kepada Ibrahim, kata Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat akan dimasukkan ke dalam kobaran api? Sebuah kalimat yang indah, sebuah kalimat yang agung, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalimat ini pula yang diucapkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika mereka dikepung oleh kaum musyrikin di Madinah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, Dia sebaik-baik pelindung. Datang pertolongan Allah azza wa jalla. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, buah tawakal yang lainnya adalah al-hifdzu minasyaitan, penjagaan dari segala macam godaan dan gangguan setan. Di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-99, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya, laysa lahu sultanun, setan tidak memiliki kekuatan, setan tidak memiliki kekuasaan, ala alladhina amanu, atas orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Setan tidak mampu. Setan tidak kuasa menghadapi orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Besar sekali buah dari tawakal. Tawakal itu amalul qalbi, amalan hati, yang akan nampak melalui perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Nah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan dijaga oleh Allah, dijaga dari gangguan setan, dijaga dari makar dan tipu daya setan. Bahkan bukan saja itu, buah dari tawakal kepada Allah akan dirasakan oleh seseorang dengan mudahnya mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih larzaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung, di mana seekor burung itu akan pergi dalam keadaan perutnya kosong dan kembali dalam keadaan penuh perutnya. Burung saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti lihat bagaimana keyakinan seekor burung. Dia pergi, meninggalkan tempatnya. Mencari apa? Mencari rezeki, mencari makanan. Sangat-sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan makanan. Pergi. Dan ternyata demikian keadaannya. Ketika pulang dalam keadaan sudah penuh perutnya. Kita harus memiliki keyakinan. Saat kita berangkat dari rumah untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari rezeki, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki untuk kita. Kalau kita tawakal, buahnya adalah dimudahkan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Buah tawakal yang lainnya adalah kecukupan. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan adanya kecukupan dalam hidupnya. Tidak merasa kurang. Selalu merasa cukup. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kecukupan kepadanya. Wa tawakkal 'ala Allah, kata Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ditakutinya dalam kehidupan dunia ini. Tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang, tidak gelisah. Karena dia sudah memiliki keyakinan bahwa segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang mengatur. Bukan manusia yang membagi-bagi rezeki, bukan manusia yang membagi-bagi rahmat Allah. Allah yang telah membaginya. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan terasa ringan. Ia tidak akan memiliki beban. Karena semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Nah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Buah lainnya dari tawakal adalah al-yaqin. Adanya keyakinan. Keyakinan di dalam hati. Kemudian juga buah dari tawakal adalah kuatnya keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa 'ala Allah fatawakkalu. Bertawakallah kepada Allah. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu syarat dari benarnya iman adalah adanya tawakal. Adanya tawakal. Ya. Kalau kita hidup dirundung kecemasan, dirundung kekhawatiran, dirundung ketakutan, ya, maka kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Beda halnya ketika kita sudah memiliki keyakinan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan baik. Beribadah tenang, melakukan aktivitas yang sifatnya duniawi juga tenang, melangkah ke tempat manapun dalam keadaan tenang, karena yakin Allah yang mengawasi, yakin Allah yang menjaga. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita meninggalkan usaha, meninggalkan upaya, meninggalkan sebab. Karena di dunia ini tidak ada sesuatu pun melainkan selalu berhubungan dan berkaitan dengan sebab. Demikian juga tawakal. Memang kita harus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, namun kita dituntut untuk melakukan upaya, dituntut untuk melakukan usaha. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan kisah seorang laki-laki. Pada saat itu si laki-laki tersebut membawa seekor unta. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah unta ini aku ikat kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku simpan begitu saja unta ini kemudian aku bertawakal kepada Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikat unta ini baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah azza wajalla. Ya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan serta-merta begitu saja kita serahkan segala urusan kita kepada Allah dan selesai. Tidak. Ya. Tetap kita dituntut untuk melakukan sesuatu. Tetap kita dituntut untuk berbuat. I'malu fasayarallah amalakum. Bekerjalah, beramalah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat dan memperhatikan, ya, pekerjaan dan amal kalian. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, meninggalkan sebab dalam bertawakal adalah qadhun fi syariah, bentuk celaan terhadap syariat. Wal i'timadu 'alal asbab syirkun. Namun ingat, bersandar kepada sebab, kepada usaha, meninggalkan tawakal adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bertawakal, berusaha. Berusaha, bertawakal. Nah. Kita tidak boleh meninggalkan usaha, kemudian hanya bersandar kepada tawakal saja. Dan demikian juga, kita tidak boleh bersandar kepada usaha saja, dan tidak bertawakal. Ya. Sekali lagi, bertawakal tanpa usaha adalah celaan terhadap syariat. Usaha saja tanpa tawakal adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Intinya, tawakal adalah sebuah kata yang pendek, mudah diucapkan, tetapi mengandung makna yang sangat dalam sekali. Tawakal adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tawakal adalah gambaran di mana dekatnya hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan tawakal kita akan menjadi kuat. Dengan tawakal yang lemah menjadi kuat. Dengan tawakal, yang susah akan mendapatkan kemudahan. Dengan tawakal, yang dalam keadaan kesempitan akan mendapatkan kelapangan. Nah, maka kunci utama agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perkara yang ada di dunia ini, Allah yang mengaturnya. Allah yang berkuasa atasnya. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki, tidak akan terwujud kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Maka berjalanlah kita di muka bumi dengan penuh ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang diawali dengan ketidakadaan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang awal, yang akhir, yang batin, yang zahir. Kita hanyalah makhluk yang diawali dari ketidakadaan. Kita tidak sempurna. Karena yang memiliki kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disucikan dari berbagai macam kekurangan. Jika kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan, yang tidak memiliki kekuatan apapun, maka hendaknya kita serahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepadanya, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Ya. Tidak ada hal yang patut untuk kita takuti. Tidak ada hal yang patut untuk kita cemaskan. Tidak ada hal yang patut untuk kita khawatirkan. Tidak boleh kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Tidak boleh kita membayangkan, menerawang segala perkara yang belum kita hadapi. Ya. Apa yang kita hadapi hari ini adalah kenyataan. Adalah kenyataan. Hari yang sudah lewat adalah masa lalu. Sedangkan hari esok adalah masa depan kita. Jika kita tidak memulai untuk melakukan segala sesuatu dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun. Kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun. Baik hari ini ataupun hari esok. Karena itu, mulailah ya, kita menanamkan ketawakalan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai aktivitas hari ini dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta agar Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk tetap berada di atas kebenaran dan dapat berjalan di atas kebenaran hingga akhir hayat kita. Kita cukuplah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.